Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khana bidina azakum wa setelah sekian lama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu-wahyu yang mulia, ternyata kaumnya menggunakan kesempatan itu tidak untuk berbenah diri, tetapi mereka membuat masalah yang sangat besar. Mereka menjadi lupa dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Allah menceritakan tentang Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa memenuhi panggilan Rabb-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Nabi Musa setelah ditinggal pergi Nabi Musa menjadikan Kita ulangi. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyyihim. Maka kaum Nabi Musa setelah ditinggal pergi olehnya membuat dari perhiasan mereka ijlan jasadan lahu khuwar, anak sapi yang memiliki bentuk fisik dan memiliki suara khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa anak sapi itu tidak bisa mengajak mereka bicara? Wala yahdihim sabila, dan tidak bisa membimbing mereka ke jalan yang benar. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Mereka membuat anak sapi dalam keadaan mereka zalim. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyyihim ijlan jasada. Saghahu As-Samiri wa alqa alayhi qabdatan min athari rasuli fasara lahu khuwar wassaut fa'abaduhu wattakhaduhu ilaha. Kaum Nabi Musa sepeninggal Nabi Musa menjadikan perhiasan mereka sebagai anak sapi yang berjisim. Si As-Samiri, ya, As-Samiri nama orang, membentuknya, kemudian melemparkan segenggam tanah bekas utusan Allah, maka jadilah anak sapi itu memiliki suara. Mereka kemudian menyembahnya dan menjadikannya sebagai sesembahan. Wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa. As-Samiri kemudian berkata, ini adalah sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Fanasiya Musa wa dhahaba yatlubuhu. Nabi Musa lupa di mana meletakkan sesembahannya itu. Kemudian sekarang dia pergi mencarinya. Padahal ada di sini. Wa hadza min safahihim wa qillati basiratihim. Dan ini merupakan kedunguhan, kebodohan Bani Israel dan sedikitnya ilmu yang ada pada mereka. Kaifa istabaha alaihim rabbal ardi was-samawat bi'ijrin min angkosil makhlukat. Bagaimana mungkin mereka menyerupakan Rob langit, Rob bumi dan langit dengan anak sapi yang merupakan makhluk yang paling banyak memiliki kekurangan. Walihada qala mubayyinan annahu laisa fihi min sifatiz dzatiyah wala fi'liyah ma yujibu ay yakuna ilaha. Oleh sebab inilah Allah menjelaskan bahwa anak sapi itu tidak memiliki sifat baik yang terkait dengan zatnya atau dengan perbuatannya yang menyebabkan dia layak menjadi sesembahan. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa anak sapi itu tidak bisa bicara dengan mereka? Ai wa adamul kalam naqsun adzim. Tidak bisa bicara merupakan bentuk kekurangan yang sangat besar. Fahum akmalu halah min hadal hayawan awal jamad alladzi la yatakallam. Padahal mereka lebih sempurna keadaannya daripada hewan ini atau benda mati ini yang tidak bisa bicara. Wala yahdihim sabila. Anak sapi itu juga tidak bisa menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ayla yadulluhum tariqan diniyah. Tidak bisa menunjukkan kepada mereka jalan agama yang baik. Wala yahsulullahum maslahatun dunyawiyah. Juga tidak bisa menghasilkan untuk mereka maslahat dunyawiyah. Di anna minal mutaqarrir fil uqul wal fitri anattikhadha ilahi la yatakallam wa la yanfa wa la yadur min abtalil batil. Sungguh diakui oleh akal dan fitrah bahwa menjadikan sesembahan yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, termasuk bentuk kebatilan yang paling batil. Wa asmajis safi, safa, dan termasuk kebodohan yang paling rendah. Wa lihada qala, oleh sebab inilah Allah berfirman, ittakhaduhu wa kanu zalimin. Mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dalam keadaan mereka itu zalim. Haitsu wadzul ibadata fi ghairi maudhi'iha, karena mereka meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Wa asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana, dan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjah atasnya. Wa fiha dalil ala anna man ankara kalam Allah faqad ankara khasa'is ilahiyatillahi ta'ala. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang mengingkari firman Allah maka berarti mengingkari kekhususan uluhiyah Allah Ta'ala. Di anna Allah dzakara anna adamal kalami dalilun ala adami sulahiyatil ladzi la yatakallam bil ilahiyah. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan tidak bisa bicara menunjukkan tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Barakallahu. Di dalam ayat ini ikhwanatuna azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, manusia sangat membutuhkan orang yang mengingatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa masih berada di tengah-tengah kaumnya, maka kaumnya mereka merasa puas dengan siraman-siraman keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Musa, sehingga tidak punya pikiran aneh-aneh. Tapi setelah Nabi Musa meninggalkan mereka untuk beberapa saat atau waktu, ternyata mereka sudah mulai berpikiran aneh-aneh. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu membutuhkan orang yang selalu mengingatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara sebab kesesatan adalah jauh dari bimbingan orang yang berilmu. Nah, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, secara otomatis dakwah Nabi Musa untuk sementara terhenti, walaupun diwakilkan dan dipasrahkan kepada saudaranya, yakni Nabi Harun alaihissalam. Tapi paling tidak Nabi Musa sudah tidak tampil lagi untuk saat-saat itu. Hal ini menjadi sebab barakafikum Bani Israel menjadi jauh dari bimbingan orang yang berilmu. Dan ini menjadi sebab utama mereka tersesat. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita menjauh dari bimbingan orang yang berilmu. Dengan merasa bisa mengatasi masalah sendiri, dengan merasa bisa mengetahui cara mengatasi masalah, dengan merasa sudah paham ini dan itu, sudah merasa aman, tidak akan menyimpang dan sesat. Nah, itulah sebabnya mengapa para ulama kita, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menasihatkan kepada kita semua agar kita tidak menjauhi majlis-majlis ilmu. Karena jauh dari majlis ilmu ini awal mula malapetaka yang terjadi pada agama seseorang. Awal mula kesesatan itu adalah menjauh dari majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pengaruh yang jelek mudah tersebar. As-Samiri, sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan namanya juga Musa Samiri, ya. Tapi di sini disebut oleh As-Sayyikh As-Sa'di rahimahutaala dengan As-Samiri. Ini adalah orang yang menyebarkan pengaruh jelek di kalangan Bani Israel di saat Nabi Musa meninggalkan mereka. Padahal kalau seandainya dipikir-pikir, ajaran As-Samiri ini jelas-jelas apa ini? Sesat. Tapi mengapa banyak yang ikut? Nah itulah faedahnya tadi. Pengaruh yang jelek itu mudah apa? Tersebar. As-Samiri mengatakan, wahai Bani Israel, bikinlah anak sapi dari emas. Ya. Nah, setelah itu kemudian As-Samiri yang tahu ada jejak tanah yang dilintasi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian tafsir dijelaskan itu bekas malaikat, ya. Nah, tanah yang diinjak oleh malaikat. Kemudian diambil segenggam tanah itu oleh As-Samiri, kemudian dimasukkan ke dalam rongga anak sapi yang telah dibikin dari emas itu. Akhirnya kemudian mengeluarkan suara. Dan berkata kepada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Sebenarnya inilah sesembahan kalian dan juga sesembahan Nabi Musa. Cuma Nabi Musa lupa kemana perginya sesembahannya. Akhirnya sekarang Musa meninggalkan kita mencari sesembahannya, padahal ada di sini. Nah, jelas-jelas sesatnya, ya kan? Anak sapi dari emas yang hanya bisa bersuara saja kok dikagumi. Enggak bisa ngomong, enggak bisa apa-apa, kok langsung dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas-jelas apa ini? Sesatnya. Tapi sekali lagi, pengaruh yang jelek itu mudah menyebar. Orang-orang Bani Israel kemudian rame-rame menyembah anak sapi itu. Barakofik. Mengapa pengaruh jelek itu mudah menyebar? Barakofikum. Ada beberapa sebab. Yang pertama, adanya keikutsertaan setan dalam menyebarkannya. Jadi setan turun tangan untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh jelek itu. Setanlah yang kemudian memberi bisikan-bisikan jelek kepada orang-orang yang lemah hatinya, sehingga mudah tersebar. Karena setan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dalam menyebarkan pengaruh jelek. Sebab yang kedua, adalah al-jahlu, kebodohan. Kalau enggak saking bodohnya, enggak mungkin terpengaruh. Jelas-jelas sesatnya kok terpengaruh. Berarti memang apa ini? Tidak cuma bodoh, tapi apa ini? Blokon. Sehingga disebutkan dalam tafsir, ini adalah termasuk kebodohan mereka dan sedikitnya ilmu mereka. Wahada min safahihim wa qillati basiratihim. Nah, itulah sebabnya mengapa kalau kita saksikan pengaruh yang jelek itu mudah menyebar. Kok begitu cepat mempengaruhi yang lain? Itu berarti setan ikut campur di dalamnya. Yang kedua, yang terpengaruh itu adalah juhala. Orang apa ini? Bodoh. Kalau ada yang bilang, mereka itu hafal ini, mereka itu bisa ini dan itu, kok dikatakan juhala? Nah, orang yang tidak bisa menjadikan ilmunya bermanfaat untuk dirinya, itu adalah orang jahil. Mending gak ngerti apa-apa, memang bodoh tulen ya. Nah, ini ilmunya banyak, dipengaruhi yang jelek, yang jelas-jelas salahnya terpengaruh. Berarti apa ini? Murakab. Nah, bodoh di atas bodoh sama dengan bloon. Ilmunya tidak bermanfaat karena dipengaruhi sedikit saja dia apa? Sudah mudah terpengaruh yang jelek. Nah, sebagaimana Bani Israel paham Allah adalah sesembahan Rabb alam semesta, tidak ada yang pernah disembah kecuali Allah. Paham. Mereka sudah lama belajar di hadapan Nabi Musa alaihissalam masalah tauhid. Tapi mengapa As-Samiri dengan kata-katanya yang manis mengatakan bahwasanya anak sapi ini adalah sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Cuma Nabi Musa lupa sehingga dia sekarang cari sesembahannya. Nah, begitu kan saja langsung terpengaruh rame-ramenya bapa ini anak sapi alias pedet itu. Anak sapi itu bahasa Jawanya namanya apa? Pedet, ya. Pedet itu anak apa ini? Sapi. Kalau anak kambing, cempe. Di anak sapi itu dalam bahasa Jawa namanya pedet. Ya. Supaya yang luar-luar Jawa ini paham. Kadang-kadang dalam terjemah Al-Quran itu diterjemahkan pedet begitu saja. Ya. Nah, karena memang sudah menjadi bahasa pasaran. Ya. Nah, tapi kalau yang dari luar Jawa pedalaman, ya, nah, nggak paham apa itu pedet. Nah, jawabannya pedet itu bahasa ya, Jawa. Indonesianya ialah anak sapi. Barakofikum. Ya, jadi itu sebabnya mengapa pengaruh yang jelek itu mudah menyebar. Yang pertama karena keikutsertaan setan dalam menyebarkannya. Yang kedua karena kebodohan orang-orang yang apa ini mudah terpengaruh dengan kesesatan. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil. Bahwa orang yang mengingkari kalamullah berarti mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari kalamullah berarti mengingkari apa ini? Uluhiyah Allah. Kok bisa? Tidak percaya Allah berfirman berarti mengingkari Allah sebagai sesembahan. Al-jawab, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa cirinya orang yang tidak layak dijadikan sebagai sesembahan ialah tidak bisa bicara. Ya, sesuatu yang tidak bisa dibicara itu tidak layak sebagai apa ini? Sesembahan. Pedit atau anak sapi dari emas, bukan anak sapi beneran itu, dibikin dari emas, tidak bisa bicara. Barakofikum. Berarti tidak layak menjadi apa ini? Sesembahan. Sementara Allah adalah sesembahan, berarti Allah pasti bisa apa ini? Bicara. Nah, itu menunjukkan orang yang mengingkari firman Allah atau kalamullah sama saja mengingkari uluhiyah Allah. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa sesuatu yang tidak bisa bicara tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Barakofikum. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa kesyirikan itu disebut dengan kedzaliman. Ittakhaduhu wa kanu dzalimin. Mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dan mereka itu menjadi orang yang zalim, yakni orang-orang musyrik. Barakallahu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, wa kanu dzalimin ay musyrikin. Taib ayat berikutnya yang ke-149. Walamma sukita fi aydihim. Maka tatkala mereka menyesal wa ra'au annahum qad dhallu, dan mereka melihat ternyata mereka telah sesat. Qalu, maka mereka pun bertobat kepada Allah. La illam yarhamna rabbuna, jika Rabb kami tidak mengasihi kami. Wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, qala as-syaikh As-Sa'di rahimahullah, walamma raja'a Musa ila qaumihi fawajadahum ala hadhil hal wa akhbarahum bi dhalalihim nadimu wa sukita fi aydihim. Ketika Nabi Musa pulang ke kaumnya, Nabi Musa menjumpai kaumnya dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi Musa menghabarkan kepada mereka bahwa mereka telah sesat. Akhirnya mereka menyesal. Wasukita fi aydihim ay minal hammi wan nadam ala fi'rihim. Mereka pun tangannya berjatuhan karena sedih dan menyesal atas perbuatan mereka. Wa ra'au annahum qadallu, dan mereka melihat diri mereka telah sesat. Fatanassalu ilallah wa tadarra'u. Akhirnya mereka kemudian kembali kepada Allah dan tunduk. Wa qalu la illam yarhamna rabbuna, dan mereka berkata seandainya Rabb kami tidak mengasihi kami. Fa yadulluna alaihi dan menunjukkan kami ke jalannya. Wa yarzuqna ibadatahu dan tidak memberi kami rezeki untuk beribadah kepadanya. Wa yuwaffiqna lisalihil a'mal dan tidak memberi taufik kami untuk beramal salih. Wa yaghfir lana ma sadara minna min ibadatil ijri dan tidak mau mengampuni kami atas perbuatan kami yang menyembah anak sapi. Lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Alladzina khasir dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa penyesalan Bani Israel ini terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam kembali. Hadza nadam minhum innama kana ba'da ruju'i Musa. Penyesalan yang terjadi di kalangan Bani Israel ini setelah kepulangan Nabi Musa. Yang kedua, pintu taubat tetap terbuka selama nyawa ada di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari barat. Jadi Bani Israel ketika mereka menyembah anak sapi, Nabi Musa datang mengetahui keadaan kaumnya yang seperti itu, akhirnya menyampaikan nasihat bahwa mereka telah sesat. Dengan nasihat itu, alhamdulillah, mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas apa yang mereka lakukan dalam menyembah anak sapi. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan faedah. Orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir berarti rugi dunia dan rugi akhiratnya. Lanakunanna minal khasirin alladzina khasiru dunya wal akhirah. Nah, jadi Nabi Musa melihat kaumnya kok banyak yang melakukan penyembahan terhadap anak sapi. Akhirnya perhatian terhadap kaumnya kembali dilakukan oleh Nabi Musa. Mereka dinasihati, ditegur kalau apa yang mereka lakukan itu adalah kesesatan, bukan petunjuk. Dan kalau tetap dilakukan dan mati dalam keadaan seperti itu, akan menjadi orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah, time. Akan tetapi, Nabi Musa adalah manusia biasa. Beliau tidak hanya menasihati kaumnya seperti itu, tapi ternyata Nabi Musa marah melihat keadaan kaumnya yang semakin amburadul agamanya. Nabi Musa marah. Ya. Barakofikum. Saking marahnya sampai papan yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dilempar oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa kemudian menarik saudaranya yang bernama Harun. Mah, sampai seperti ini keadaannya. Apa yang kau lakukan terhadap kaum? Barakofikum. Sepertinya usaha yang dirintis oleh Nabi Musa selama ini sia-sia saja. Nah, bagaimana keterangan tentang masalah itu maka insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ayat 150 ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidak semata-mata menasihati, tapi juga marah melihat keadaan semacam itu. Dan apa yang akan dilakukan terhadap kaumnya, terhadap saudaranya, dan juga terhadap apa ini? Si As-Samiri yang membuat onar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala. Baik. Ada salam dari Ustaz Marjan Cepu untuk semua asatidah dan para santri. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun soal-soal yang lain, insyaallah kita bahas besok-besok saja ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.